Mitra bisnis, dengan dilaksanakannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, maka ancaman keruntuhan berbagai sektor industri di Indonesia terus membayangi. Banyak persoalan mendasar yang harus segera ditangani, agar dunia usaha kita bisa survive melewati situasi ini. Salah satunya adalah dengan segera menciptakan kondisi ekonomi nasional yang terintegrasi. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa yang dimaksud dengan ekonomi yang terintegrasi itu? Indikator bahwa perekonomian itu terintegrasi adalah kalau lalu lintas barang lancar antar daerah dan antar pulau, sehingga perbedaan harga antar daerah menjadi tipis. Nah, sekarang coba, saya baru dari Bondowoso, salah satu produsen mangga kan terbaik di Indonesia, dekat Probolinggo itu. Coba berapa mangga harum manis matang di pohon di supermarket di Indonesia kira-kira. Kan 20 ribuan, di sana 3.500, itu di dalam satu pulau. Gimana mungkin? Kemudian harga durian di Pontianak 5.000 rupiah, di dekat studio Fas FM, Anda bisa cek di Sawah Besar ya, 50 ribu. Nah, betapa besar disparitas harga itu menunjukkan kita tidak terintegrasi. Kalau terintegrasi, maka petani mangga di Bondowoso itu bisa menikmati harga yang lebih tinggi. Katakanlah 7.500, konsumen di Jakarta bisa menikmati dengan harga yang lebih murah, katakanlah 15.000. Petani Bondowoso senang, konsumen Jakarta senang. Durian juga begitu. Kalau terintegrasi, transportasinya lancar, maka harga durian di Pontianak akan naik jadi 15.000. Saya beli durian di sini 25.000. Semua senang. Itu contoh baru durian dan mangga. Belum beras, minyak goreng. Beras ya, variasi harganya berkisar antara 4.500 sampai 18.000. Cooking oil atau minyak goreng berkisar antara 8.000 sampai 20.000 begitu. Garam juga begitu. Nah, coba Anda bandingkan dengan situasi di Malaysia. Malaysia juga tidak berdekatan antara Kuala Lumpur, Sabah, dan Sarawak. Tapi harga di ketiga daerah itu hampir sama. Bahkan dengan Singapura hampir sama. Coba Anda beli durian di Kuala Lumpur, di Bugis Junction, di Singapura. Harganya hampir sama. Terintegrasi walaupun dia tidak satu negara atau satu pulau. Sehingga apa yang terjadi kalau kita perdagangan bebas itu? Boro-boro kita mengekspor barang kita ke luar negeri. Wong kita menjual barang dari Cikarang ke Pontianak saja, itu tidak sanggup karena ongkosnya mahal, sehingga elektronik dari Pontianak tidak didatangkan dari Bekasi, Kerawang, atau Tangerang, tapi didatangkan dari Malaysia atau dari Filipina gitu. Nah, jadi syarat mutlak dari integrasi kita dengan luar adalah kita mengintegrasikan dulu dengan sesama kita. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.